Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih pada bab su'aluhum al-ayat, tuntutan orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Nabi alaihi salatu wasallam untuk didatangkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, wa kana qabla nuzul at-taurat yuhlikullahu al-mukadzibin bir-rusul bi'adzabil istisali ajilan. Sebelum diturunkannya Taurat, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan orang-orang yang mendustakan utusan-utusannya dengan azab yang membinasakan secara langsung. Wa adhara ayatin kathiratan lamma arsala Musa liyabqa dzikruha fil ardi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan tanda-tanda kebesarannya yang sangat banyak ketika mengutus Nabi Musa agar tanda-tanda tersebut selalu dikenang di muka bumi. Idza kana ba'da nuzul at-taurat lam yuhlik ummatan bi'adabil istisal. Dikarenakan setelah diturunkannya Taurat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghancurkan umat dengan adab istisal lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa al-kitab setelah kami hancurkan generasi-generasi sebelumnya. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang bagaimanakah orang-orang musyrikin Quraisy meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk didatangkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memintanya bukan dengan tujuan untuk mengimaninya, bukan dengan tujuan untuk memantapkan keimanan, tetapi mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan tujuan untuk menjatuhkan beliau, dengan tujuan untuk mendebat beliau, dengan tujuan untuk menentang dakwah beliau. Allah subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui ilmu ghaib, faham dan tahu apa niatan mereka di balik tuntutan dan permintaan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan opsi kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam antara dikabulkannya permintaan-permintaan mereka dengan syarat bila tidak beriman akan dihancurkan dengan adab istisal, yakni adab yang membinasakan dan tidak menyisakan, atau tidak dikabulkan, biarkan mereka terus meminta tanpa harus dikabulkan permintaannya dengan tujuan siapa tahu di antara mereka ada yang sadar, insaf, kemudian masuk ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rahmat dan syafaqah beliau terhadap umatnya, beliau memilih opsi yang kedua. Tidak ingin untuk dikabulkan karena terlalu besar resiko untuk opsi yang pertama. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menjabarkan dan menjelaskan satu persatu permintaan orang-orang Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena mereka tidak siap bila dikabulkan. Tayyib. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya adab istiqsal, adab yang membinasakan sampai tidak menyisakan keturunan, itu terjadi pada generasi sebelum diturunkannya kitab suci Taurat. Dan ketika kitab suci Taurat itu sudah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka tidak lagi ada adab yang membinasakan. Yang ada adalah adab ala ba'd, adab yang diturunkan kepada sebagian, bukan kepada semuanya. Balkana Banu Israel lama kanu yaf'aluna ma yaf'aluna minal kufri wal ma'asi yu'adibullahu ba'dahum wa yubqi ba'dahum. Buktinya orang-orang Bani Israel, umat Nabi Musa, ketika mereka melakukan tindakan yang telah mereka lakukan berupa kekufuran, kemaksiatan, Allah hanya mengadab sebagian saja dan membiarkan yang lain. Tidak dihancurkan secara total. Idkanu la yattafiquna 'alal kufri. Dikarenakan mereka tidak semuanya kufur. Walam yazal fil ardi minhum ummatun baqiyatun 'alas salah. Dan senantiasa ada sekelompok umat dari kalangan mereka di atas muka bumi ini yang masih di atas kebaikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dhalik. Dan kami membagi bagi mereka di muka bumi ini menjadi beberapa bagian. Di antara mereka ada yang saleh, di antara mereka ada yang tidak seperti itu. Waqal, Allah Ta'ala juga mengatakan, min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatlu ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Di antara ahli kitab ada sekelompok yang mereka itu senantiasa membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dalam keadaan mereka sujud. Wa kana min hikmatihi ta'ala wa rahmatihi lamma arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamal mursalin alla yuhlika qaumahu bi'adabil istifsal. Termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamal mursalin, penutup para rasul, Allah tidak menghancurkan kaumnya dengan adab istisal. Dan juga karena memang permohonan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada Allah. Beliau meminta 3 hal, dikabulkan 2, ditolak 1. 2 yang dikabulkan diantaranya memohon kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan dengan adab istisal seperti umat-umat sebelumnya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat dan juga sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Bal 'adzaba ba'dahum bi anwa'il 'adzab. Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab kepada sebagian mereka. Kal mustazin alladziina qala Allahu fiihim, seperti orang-orang yang suka mengolok-olok beliau, ini dapat adab. Allah Ta'ala berkata tentang mereka, inna kafainakal mustahzi'in, kami yang akan mencukupi dirimu dari gangguan orang-orang yang mengejekmu. Yani kami yang akan mengurusnya. Walladzi da'alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayusallu 'alaihi kalban min kilabi faftarasahu al-asad. Dan juga seperti yang didoakan kejelekan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk diganggu dengan seekor anjing. Ternyata Allah mengutus seekor singa. Ya, ini ada salah satu dari tokoh musyrikin yang mencela Nabi alaihi salatu wassalam langsung di hadapan beliau. Rasulullah SAW murka dengan celaan dia. Kemudian mendoakan, meminta kepada Allah untuk mengirimkan seekor anjing untuk mencabak-cabik dia. Dia mendengarkan doa Rasul. Ketika dia mendengarkannya, dia merasa berat. Karena dia yakin, dan semua tokoh musyrikin tahu, kalau Rasul itu doanya mustajab. Dia mulai khawatir akan kehidupannya. Suatu hari, dia melakukan perjalanan safar bersama dengan teman-temannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor singa. Orang ini pun sadar dan faham bahwa singa inilah yang diutus oleh Allah untuk membunuh dirinya. Maka dia pun berupaya semaksimal mungkin untuk membentengi diri. Jangan sampai singa itu menembus barisan sehingga membawa dia. Dia pun menyusun teman-temannya layaknya seperti benteng. Dia di tengah-tengah dikelilingi oleh teman-temannya. Bahkan ketika tidur pun dia di tengah-tengah. Teman-temannya keliling di sebelah-sebelahnya tujuannya untuk jaga dia. Tapi qudratullah ala kulli syai, kekuasaan Allah di atas segala sesuatu, di waktu malam ketika semua sudah terlelap tidur, singa itu pun mengendap-endap melewati teman-temannya, kemudian menggigit dia, kemudian membawanya lari, dimakan oleh singa tersebut. Tayyib. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain, wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adabim min indih. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah kalian memantau kami atau menginginkan dari kami kejelekan? Tidaklah ada bagi kami kecuali satu dari dua kebaikan. Sementara kami menginginkan dari kalian, Allah menimpakan untuk kalian azab dari dirinya. Tayyib. Ihdal husnayain, satu dari dua kebaikan adalah yang pertama al-ghalabah, yang kedua asy-syahadah. Yang pertama ghalabah, kemenangan di medan tempur. Yang kedua asy-syahadah, mati syahid. Yakni kondisi dan keadaan Rasul dan para sahabatnya itu semuanya baik. Perang melawan mereka, menang, pahala, dapat ghanimah. Kalah, mati, mati syahid, surga tempatnya. Adapun mereka, kalau mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu atas kesalahan mereka sendiri. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يُعَدِّبُ الْكُفَّارَ تَارَةً بِأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجِهَادِ وَالْحُدُودِ وَتَارَةً بِغَيْرِ ذَلِكَ. Allah Ta'ala menyebutkan di sini bahwasanya Allah mengadab orang-orang kafir sesekali melalui tindakan orang-orang yang beriman dengan cara jihad atau hukum had, dan sesekali dengan selain itu. Fakana dhalika mumma yujibu imana aktharihim kama jara li Quraisyin wa ghairihim. Dan ternyata hal itu menjadi sebab keimanan kebanyakan mereka, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Quraisy dan selain mereka. Jadi ketika Allah Ta'ala tidak mengabulkan permintaan mereka, mintanya aneh-aneh, gunung dijadikan emas, padang pasir dijadikan kebun, sungai yang mengalir. Pokoknya permintaannya betul-betul permintaan yang nyeleneh. Bagi Allah tidak mustahil. Allah gampang untuk melakukan itu. Tetapi yang Allah inginkan bukan itu. Yang Allah inginkan adalah konsekuensi daripadanya. Ternyata Nabi kita memilih untuk tidak dikabulkan. Dan ternyata pilihan itu tepat. kebanyakan dari mereka yang ketika itu menantang Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata mereka masuk ke dalam Islam. Walhamdulillah. Fa innahu law ahlakahum labadu wa qata'atil manfa'atu bihim. Seandainya ketika itu mereka semuanya dibinasakan, maka akan hancur semua dan tidak akan ada manfaat lagi setelah itu. Walam yabqa lahum dhurriyyatun tu'min, dan tidak akan ada lagi keturunan mereka yang beriman. Bi khilafi ma 'adzabahum bihi min al-izlal wal qahr, fa inna fi dhalika ma yujibu 'ajzahum. Berbeda ketika Allah mengadab mereka dengan bentuk izlal dan qahr, penghinaan dan tekanan. Fa inna dhalika ma yujib ajzahum. Pada adab seperti ini terdapat unsur ta'jiz, yakni mereka dibuat lemah kekuatannya. Wa nufusu idza kanat qadiratan 'ala kamali aghradiha fala takadu tansarifu 'anha bi khilafi 'ajziha 'anha. Jiwa manusia ketika dia memiliki kemampuan penuh untuk mewujudkan misinya, ambisinya, maka dia akan terus pada ambisi itu dan merasa tinggi. Berbeda ketika jiwa itu tertekan. Fa innahu yad'uha ila taubah. Maka ketika jiwa itu tertekan, itu dia akan terarah untuk taubat, menyesal dan kembali. Kama qil, sebagaimana ada yang mengatakan minal ismah alla taqdir. Termasuk penjagaan dari Allah ketika engkau dibuat tidak mampu. Walihada amana amatuhum, oleh karena itulah kebanyakan mereka pun beriman. Wa qad dzakara Allahu fi Taurati li Musa, dan Allah telah menyebutkan dalam Taurat kepada Nabi Musa, inni uqassi qalba Fir'aun fala yu'minu bik lituzhira ayati wa ajaibi. Aku membuat hati Fir'aun menjadi keras, tidak akan beriman kepadamu, dengan tujuan agar tanda-tanda kebesaranku semakin nampak. Baik. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengadab secara rata, tidak mengadab dengan bentuk istisal kepada orang-orang Quraisy ketika itu, itu ada hikmahnya. Allah Ta'ala mengadab mereka dengan adab ghairul istisal, yang tidak membinasakan seluruhnya, tetapi membinasakan sebagian person yang memang layak untuk mendapatkannya. Dan terkadang kebinasaan itu bukan dari Allah secara langsung, tetapi melalui perantara orang-orang yang beriman. Seperti al-idlal wal-qahr. Al-idlal wal-qahr ini adalah bentuk konsekuensi dari yang namanya jihad. Allah Ta'ala mensyariatkan jihad untuk nabinya, itu di antara hikmahnya adalah untuk ta'jiz al-musyrikin, untuk melemahkan kekuatan orang-orang musyrik. Dan termasuk bentuk ihlak wal adab alaihim, termasuk bentuk adab untuk mereka orang-orang musyrikin. Ketika mereka kalah dalam pertempuran, kalah dalam peperangan, sebagian mereka menjadi tawanan, ekonomi mereka jatuh dikarenakan ghanimah diambil oleh kaum muslimin, itu di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Apa itu? Membuat jiwa orang-orang musyrikin yang awalnya sombong, yang awalnya itu congkak, merasa di atas awan, merasa mampu atas segalanya, ketika kalah dalam pertempuran mereka sadar kalau ternyata kemampuan mereka itu terbatas. Ternyata kesombongan mereka itu bukan segalanya. Ternyata ada yang lebih besar, ada yang lebih mampu di atas mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kekalahan mereka ini, ta'jiz bisa memberikan banyak pelajaran untuk mereka sendiri. Untuk mereka sendiri. Sehingga mereka bisa melihat bagaimanakah rahmatnya Islam. Mereka bisa melihat bagaimanakah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dari jalur yang lain. Bukan dengan jalur tanda-tanda yang sifatnya itu konkret. Tetapi tanda-tanda yang lain, seperti mereka lebih bisa mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka pun terbuka hatinya dan beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu terjadi. Banyak sekali tokoh-tokoh musyrikin yang mereka masuk ke dalam Islam melalui jalur pertempuran, melalui jalur peperangan. Seperti Fathul Mekah, banyak tokoh-tokoh yang mereka itu masuk Islam belakangan ketika peristiwa Fathul Mekah. Mereka kembali, mereka pun sadar dan memeluk Islam. Ini termasuk hikmah, kenapa Allah Ta'ala tidak mengadab secara istisal kepada umat ini. Qala mu'allif rahimahullah, penulis rahimahullah mengatakan, bayyana anna fi dhalik min al-hikmah intishar ayatihi dalla ala sidqi anbiya'ihi fil ardi. Allah menyebutkan di antara hikmah terjadinya hal itu agar tanda-tanda kekuasaan Allah itu menyebar secara menyeluruh di atas muka bumi. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kebinasaan pada sebagian pihak, tidak pada yang lain, dan ada sebagian yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya untuk intisar al-ayat agar tanda-tanda kebesaran Allah itu semakin nampak. Itu kana Musa akhbara bi taqlimillahi lahu wa bi kitabati at-taurati lahu fa adhara lahu min al-ayati ma yabqa dhikruhu fil ardi. Nabi Musa ketika beliau menyampaikan bahwasanya beliau diajak bicara langsung oleh Allah, beliau mendapatkan kitab Taurat yang langsung ditulis oleh Allah, Allah menampakkan baginya tanda-tanda kebesarannya yang akan selalu dikenang di muka bumi. Wa kana fi dhimni dhalik min taqsiyati qalbi Fir'aun. Dan itu termasuk bentuk hikmah kenapa Allah membuat Fir'aun itu keras kepala. Jadi Fir'aun itu dibikin semakin keras kepala, dibikin semakin sombong, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, agar tanda kebesaran Allah semakin nampak. Semakin besar kesombongan Fir'aun, semakin nampak tanda kebesaran Allah, yang mana tanda kebesaran Allah ini akan selalu dikenang sepanjang sejarah umat manusia. Mimma aujaba halaka wa halaka qaumihi. Kesombongan Fir'aun menjadi sebab kehancuran dia sendiri dan kehancuran kaumnya. Wa Fir'aunu kana jahidan lis-sani' falidzalika utiya Musa min al-ayat ma yunasibu halah. Ketika itu Fir'aun memiliki keyakinan menentang adanya pencipta. Dia sendiri yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Oleh karena itulah Nabi Musa diberi tanda-tanda kekuasaan dari Allah yang sesuai dengan keadaan ketika itu. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala mulai menyebutkan contoh-contoh yang lain selain Nabi Musa, yang di situ menyebutkan bahwasanya tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada masing-masing nabi itu sesuai dengan kondisi, tidak disamaratakan. Tayyib, wahada minal hikmah, termasuk bentuk hikmah. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam bissawab.